Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'amaka fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Wa qala Allah ta'ala fi mahkami kitabih, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, dzalikat dinul qayyim. Al-ayah sadaqallahu al-adim. Artosipun sak temeni hitungani bulan, dalam satu tahun bagi Allah Ta'ala ada 12 bulan. Tidak dihitung dari Januari berbuatan, tapi dipun hitung sangki Muharram. Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Minha arba'atun hurum. Empat, di atas 12 ada bulan mulia. Siji Dzulqa'dah. Yang malam ini tanggal 29. Yang malam ini ujung daripada Dzulqa'dah. Tanggal 29. Minjing Rebo kita minjek Dzulhijjah tanggal 1. Masya Allah. Lebih 1 berarti 10 dinongkas riyoyo Idul Adha. Kalau tinggal di tanggalan para bapak para seri soyo Jum'an beniki Jum'ali, kita sudah masuki hari raya Idul Adha. Mungkin kita bahas posoni yo opo, takdirani yo opo, sembahyang opo, korban yo opo, mungkin kita bahas. Dan semangin ini kalau khusus bahas masalah syiah, wonten ing literatur-literatur buku-buku itu tidak ada suatu aliran yang paling dihujat sak donya selain Syiah, tidak ada. Masya Allah. Tidak ada suatu keyakinan, tidak ada suatu aliran yang paling dibenci sak donya lebih daripada Syiah, tidak ada. Jadi kita baik, karena mereka-mereka ngaco, mengaco umat Islam khususnya. Maklum kerana Yahudi. Kalau enggak ada buku-buku literat masalah Syiah itu lebih daripada 100 iji buku. Wonten bahasa Arab, bahasnya yang bahasa Indonesia. Semakin kalau mau 9 lagi, makin satu terus wonten. Saya kutip satu sampai habis. Setunggal pengaken. Wonten ing Lajnah Ilmiah Malang itu ada literatur yang dinamakan Syiah bukanlah Islam. Syiah bukanlah Islam. Apa? Ikra akan datang kertas dulu. Yang jelas Syiah bukan Islam. Apa sebab? Dwi Quran dwi mencadwa sahabat ya Allah. Para imam dari maksum, tabid mut'ah, aduh masya Allah. Jadi literatur yang ada di Malang, yang dipengedekani oleh Lajnah Ilmiah, itu ada buku, lo gak ada kitab buku ini, gak ada kitab buku ini. Syiah bukanlah Islam. Satu. Dua, menyaksikan rekaman kekajaman Syiah. Jadi kita macam buku niku seakan-akan bisa menyaksikan bagaimana kekejamannya orang-orang Syiah. Itu juga literatur dari Lajnah Ilmiah Malang. Niki saking anak kula Hasanuddin bin Haji Sulaiman kula dibasakan kula masyaallah terima kasih. Mboten ngertos kula niki. Apa kula narang-arang lunga enten mau buku-buku niku. Yang kedua, menyaksikan rekaman kekejaman Syiah. Tukang macam ini uang di Irak berapa ratus ribu yang dibunuh, di Pakistan berapa puluh ribu yang dibunuh, di India lebih-lebih, di Yordania masya Allah pun. Sekarang ini di Syria ratusan ribu ditantai orang-orang Syiah. Ini seperti makanya tidak ada satu aliran yang paling benci saat dunia lebih dari Syiah, tidak ada. Hati-hati sampean temenan. Hati-hati sampean. Yang ketiga, Syiah dalam timbangan Ahlussunnah Jamaah. Bagaimana Syiah itu ditimbang? Oh, satu adoi. Lesi Ahlussunnah Jamaah itu betul 100%. Lesi A salah 100%. Wajib kita percaya-percayaan. Ini loh ketuai. Aib Akil Abdullah. Aib Akil Abdul bin Akil. Jadi pertimbangan Ahlussunnah Jamaah. Kalau alim aja jamaah 100% betul dan insya Allah mendapat ridhonya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan. Sebaliknya Syiah, waduh, sejelek-jelek aliran, insya Allah dilaknat Allah Ta'ala. Oh, itu sing rendah sampean. Yang keempat kelima, niki hasil karangan almarhum almarhumah al-ustaz Yayaji Ilham Astuti. Patah karangannya, ada 6 karangan. Kali sing locos makin. Satu, menangkal kesesatan Syiah. Menangkal kesesatan Syiah. Karangan almarhum Kiai Haji Abdul Ahmad Masduki, Ahmad Ilham Masduki. Yang kedua, pengkhianatan Syiah terdahulu dan belakangan terhadap kaum muslimin. Wajah titik-titik. Wisipi sukune. Muka-muka kocok-kocok yang ada ini bisa mengganti beliau di dalam karang-mengarang. Kota koni keluarga ini pun bentau kilo dahulu. Kata turun belas dia ini mudak-mudak asalah si atok. Masya Allah. Jadi ini hasilnya luar biasa. Yang pertama karangannya beliau menangkal kesesatan si atok. Kedua, pengkhianatan Syiah terhadap dahulu dan belakangan terhadap kaum muslimin. Pengkhianatan Pak Syria, Udi Malen Yuku Irak, ya Allah, dintek no kabe, dikata no kabe. Sebab mereka berpendapat orang Al-Sawaj adalah najis. Oh, itu jadi ini. Sebenarnya itu najis, wajib pakai ini, wajib dibunuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya apa? Akhirnya mereka diri dihujat wong Islam saat dunia sesuai dengan apa yang dikatakan oleh berulang-ulang oleh Al-Habib Ahmad bin Husin dengan bakal sekat ja'al haqqu wa zaqaqal batil innal batila kana zahuqo nyengkri pasti akan hilang, pasti benar tak kapan kana zahuqo nyengkri. Ini Al-Habib Ahmad bin Husin bakal sekat pasti akan hilang. Inna batilaka nazahuku. Kemudian, yang kembali kalau ada buku, sikap para ulama terhadap Khomeini dan Syiahnya. Karangannya Asyikh Muhammad Nandur Nu'mani. Waduh, ayo nyelang omoleh. Duduk kopi silahkan. Temenan muka. Kalau ulangi lagi. Judulnya buku sikap para ulama ulama Ahlus Jamaah terhadap Khomeini dan Syiahnya karangan Asy-Syaikh Muhammad Mandur An-Nu'mani. Niki yang India Abdul Hasan Ali Hasan An-Nadawi, beliau meninggal sudah. Bagaimana dua wajah saling bertentangan depan-depan mereka wani. Indonesia tidak berani kata-kataan, tidak berani. Dan kalau di Pakistan, India merasa kuat, berat berhadapan, tapi kata menang, tidak pernah menang. Karangan Syekh Abdul Hasan Ali Hasan Adawi, dua wajah saling bertentangan, wajah Ahlussunnah Jamaah rahmatullah taala dan wajah Syiah laknatullah, antara Ahlussunnah dan Syiah. 8, skandal Al-Qur'an Syiah. Waduh. Quran dierek-erek Pak, masyaallah. Ya cak-cak dirobar megak kar-kar. Ini hasil tulisan daripada santri-santri Sidogiri, Pustaka Sidogiri. Monggo baca kula. Silakan maca. Lah saiki niki yang saya baca, yang saya kerjakan adalah ini. Napa niku? Syiah di mata ulama-ulama Ba'alawi. Ini hasil dari orang Bangil ini. Ini Aswajan Bangil menerjemahkan masalah yang menikah masalah napa niku Syiah dengan judul Syiah di mata ulama dan Ba'alawi Al-Habib, karangan atau kali bahasa oleh Jamiah Aswajan Bangil. Ini Pak, alhamdulillah. Lah semakin kula badhe rangno kamuflase Syiah. Apa kamuflase niku? Badhe ngerti kula niku. Akhir ketaken datang mantu kula, Ustaz Marzuki. Marzuki. Napa ya? Apa sih kamuflase itu? Tak kula niku, tak betek ketingal-ketingal, betek ketingal niki. Oh, kamuflase, penipuan. Pembohongan, gitu, orang-orang Syiah. Niki kita pilih. Niki insya Allah telung malam Rebo dah habis. Sebab pembohongan, kecurangan orang Syiah itu terhadap ulama-ulama Ahlussunnah Jamaah. Satu, niki terangkan, Ibnu Al-Tufah Ibn Asyariyah halaman 32. Bahwa ada ulama Ahlussunnah Jamaah yang bernama Al-Imam As-Sudi. Al-Imam As-Sudi. Geleng-geleng lho niki. Al-Kabir. Niki orang Ahlussunnah Jamaah gotek pun. Tokoh Ahlussunnah Jamaah. Namine Al-Imam As-Sudi Al-Kabir. Min siqati Ahlussunnah. Termasuk tokoh keperajaan Ahlussunnah. Masya Allah luar biasa alimnya. Ahlussunnah Jamaah. Nama aslinya, geling-geling, Al-Imam Ismail bin Abdurrahman bin Karimah As-Sudi. Ulangi. Al-Imam Ismail bin Abdurrahman bin Abi Karimah As-Sudi. Itu julukannya As-Sudi Al-Kabir. Ulama Ahlussunnah Jamaah. Ditandingi ambil orang Syiah. Namanya hampir sama. Namanya hampir sama. Kalau tadi namanya Al-Imam Ismail bin Abdurrahman bin Abi Karimah As-Sudi. Sekarang ini sing As-Sudi As-Sohir. As-Sohir dikenal sebagai pemalsu hadis. Pemalsu hadis na'udzubillah min dzalik. Dan pendusta. Ini sekarang ngata duduk ulama ulama jamaah. Oh, Sudi As-Sohira pendusta, macam-macam pun, pemalsu hadis. Namanya aslinya hampir sama. Lewau Al-Imam Ismail bin Abdurrahman. Karena ini nama aslinya Rungokno Muhammad bin Marwan bin Abdullah bin Ismail. Rapodo jadi ini. Lewau Al-Imam Ismail bin Abdurrahman bin Karima. Sekarang Muhammad bin Marwan bin Abdullah bin Ismail bin Abdurrahman As-Sudi Al-Kufi. Beri kita terangkan, huwa al-baddain, tukang pemalsu hadis, naudzubillah. Al-kadzdzabin, pembohong. Huwa rafidhi ghalin, dia termasuk orang rafidho sing ekstrim, naudzubillah dzalik. Padha hati-hati sampean. Dan dua-duanya punya karangan sendiri-sendiri. Asujal kabir di karangan dewi dibandingi, kita andingi oleh Ati Sohir sing Profidio Hollywood itu satu. Sing paling-paling samar dua ini. Ege meniko saking alusan jamaah wonten ulama besar yang bernama Al-Imam Abdullah bin Muslim bin Qutaibah. Masya Allah. Al-lama. Termasuk minjul awliya insya Allah. Ulangi. Namanya Al-Imam Abdullah bin Muslim bin Qutaibah. Min siqat al-sunan jama'ah. Nah ini loh. Waqad sannafa, beliau mengarang kitab Sammahu bil Ma'arif. Jadi Imam Ibnu Qutaibah julukane yang nama aslinya Al-Imam Abdullah bin Muslim bin Qutaibah niku ngarang kitab yang bernama Al-Ma'arif. Dilingile lho. Temenan iki para bapak kerjane khususnya anggota asat yang datang, hati-hati sampean. Mungkin kalau coni apa yang dikatakan oleh Syiah tentang Ibnu Qutaibah ini, kudu dilingiling. Lah niki Imam Abdullah bin ini orang al-Sunnah asli pun ulama asli dibandingi ambil orang Syiah. Padha jenenge Pak, yen apa? Kita piye padha Al-Ma'arif. Nek gak teliti-teliti sampean blan sampean. Mereka kalau sus boyo mawon sing hadir sampean aja lere-lere ngaji. Khusus dengan Imam Al-Ustaz Al-Habib Ahmad bin Husin. Jar tahu ya ndak? Mereka-mereka orang Syiah itu dengan segala cara-cara. Kaya iso ngali iki, kaya iso terus ngoten, macam penyakit. Kayak kanker ngoten, Pak. Jadi yang pertama, ulama Ahlus Sunnah Jamaah namanya Al-Imam Abdullah bin Muslim. Anak bin Muslimi. Bin Qutaibah. Ada orang Syiah yang bernama Abdullah bin Qutaibah langsung. Podo. Lek wau Al-Imam Abdullah bin Muslim. Bin Qutaibah. Ulama Al-Jamaah. Lalu Syiah Abdullah bin Qutaibah. Rafidhi ghalin. Orang Syiah Rafidhi sing ekstrim. Pasang ala dalika Rafidhi kita bersama bin Ma'arif. Podo. Lek bau. Ulama Al-Jamaah mengarang kitab yang bernama Al-Ma'arif. Dia juga mengarang Al-Ma'arif. Podo persis. Cuma isi ini Masya Allah. Karena sama subur. Sama bukur subur dia. Nanti saya bacanya. Bahasa Indonesia. Untuk apa? Dia Abdullah bin Qutaibah mengarang Al-Ma'arif. Kok sama dengan yang atas? Kosdan. Untuk maksudnya lil idal untuk menyesatkan. Naudzubillah. Jadi ulama Rafidhah Syiah yang bernama Abdullah bin Qutaibah Rafidhi Ghalin itu ngarang kitab yang bermakrif. Buat maksud napa-napa untuk menyesatkan umat. Naudzubillah. Ngoten niat ya dini. Ngoten niat. Lajeng niki sing Syiah niki sakliyane ngarang kitab Al-Ma'arif gandingane Imam Sunan Jamaah, dia juga ngarang kitab yang bernama Al-Imama Wasyasa. Jadi Rafidho, Syiah Rafidho, ulamanya bernama Abdullah bin Qutaibah. Duduk dalam itu, duduk itu. Dia lalu sama jamaah kotek dunia. Aswajan ini. Abdullah bin Qutaibah selain ngarang kita Al-Ma'arif gandengane ulama orang NU ulama Al-Jamaah itu Selain itu Ma'arif ada dia juga ngarang kitab yang bernama Ibnikoh Al-Imamah Wasyasa. Ini adalah salah satu cara orang-orang Syiah melakukan penipuan. Kamu pasir. Sekarang saya baca lagi kelocok ini. Orang Syiah ini. Tulisan orang Syiah ini. Bantahan ini hebat. Lungok nanti ini. Dilengkas saya titik mau nih. Lalu ini makin bahas masalah Idul Adha. Niki yang ten 9 ulama-ulama yang dipalsukan oleh mereka. Yang dipalsukan oleh mereka. Niki omongan wong Syiah niki. Sesungguhnya di antara perkara yang ditegaskan dalam sebagian kitab-kitab rujukan kalian al-sunnah yang ngoten dari ini. Eh kurang ajari katanya. Nggih. Ulangi lagi. Sesungguhnya di antara perkara yang ditegaskan dalam sebagian kitab-kitab rujukan kalian Qur'an al-sunnah dan pernyataan para ulama kalian, ulama-ulama di canda-canda, orang ngajar, bahwa di antara para sahabat terdapat sosok-sosok yang tercela menurut akidah kalian. Ini jadi nggak tahunya yang mencela sahabat itu adalah Abdullah bin Utsaimin. Ulama jenenge ulama sih tahu, ulama Syiah. Dari kitab Ma'arif mereka. Hati-hati loh. Iku ilmu dari kok mencela sahabat. Sahabat yang setelah malam-malam sahabat terkenal. Ikminiko Abu Tufail. Abu Tufail mengatakan dia adalah orang Rafidho. Ya Allah. Dari sahabat itu sing melosia. Dari dia Ibnu Qutaibah. Nama Abdullah bin Qutaibah ini orang-orang Syi'i Khalid. Dia mengatakan dalam kitab Ma'arif bahwa sahabat Tufail ini termasuk orang Rafidho. Oh Masya Allah, hati-hati, temenan, hati-hati. Orang keluar kiambak ini loh. Tahu geling akan kali Habib Ahlul Jamaah. Esmo, Ahlul Jamaah, Esmo ini. Nur. Labbaik Habib. Inti ya, sing hati-hati. Moco tafsir Imam Tabari. Ada rawit. Itu bahaya Syiah itu. Kalau beliau ini orang Ahlul Jamaah. Tafsir Tabari itu orang Syiah itu, hati-hati kamu. Lalu saya sering baca kok, iya. Moco entah. Ternyata kata beliau ini Tabari yang Syiah. Dua. Ono Imam Tabari yang Syiah, ada yang Ahlul Jamaah. Masya Allah. Hati-hati teman kanca-kanca kula. Mereka sing ngaji biar tahu mana ulama sing Syiah, mana Ahlul Jamaah. Itu sebab ngoten. Jadi Ibnu Qutaibah bahwa di antara sahabat itu ada sing mau napa dia caci mati. Oleh iki Ibnu Qutaibah iki. Bukunya Al-Ma'arif. Biografi adalah seorang Rafidi, Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah telah menyebutkan biografinya dua kali dalam kitab Al-Ma'arif. Ma'arif Sopo, Ma'arif Al-Syiah. Dua kali mengatakan bahwa Abu Tufail adalah sahabat yang paling dicaci maki oleh Ibnu Qutaibah. Inna lillah wa inna ilaihi. Secorek setulisan pun tidak pernah jadi mencaci maki sahabat. Oleh bahasa yang asli seharusnya jamaah ini kebohongan bukan Ma'arif, kita Ma'arifnya orang-orang seorang jamaah mengatakan bahwa Ibnu Abu Tufail itu adalah sahabat yang sering dicaci maki karena Ibnu Qutaibah yang nyaci sopo ya Qutaibah itu mesti ya kita mana? Kita Ma'arif mereka malah tulisan ini menurut Al-Ma'arif, karena ngadi orang Syiah, Sahabat Rasulullah Abu Tufail beriman dengan ar-raja'ah. Waduh, ar-raja'ah ini loh. Ya apa ya? Jadi ada sahabat yang iman tapi keyakinannya orang Syiah ar-raja'ah. Besok saat durunge dina kiamat tangi kabeh rejaan itu. Iman jarene bohong. Karena apa? Karena keterangan ini diambil dari ma'arif dari orang-orang Syiah. Kita ngaji mawon. Ada 9 ulama-ulama masing-masing dipalsu oleh orang-orang Syiah. Termasuk Ibnu Qutaibah. Yang maksudnya Abdullah bin Muslim bin Ibnu Qutaibah. Lah Syiah Abdullah bin Qutaibah langsung Muslim boten. Yaitu raja'ah kembalinya para imam ke dunia. Ini merupakan bukti bahwa Ibnu Qutaibah telah mengidentifikasikan sebagai Rafidah bersamaan dengan kesaksian bahwa dia adalah orang sahabat. Oh, tidak ini. Jadi Abu Tufail sahabat termasuk orang jenenge Syiah dan meyakini masalah napa itu masalah raja'ah. Ayo apa? Itu diambil dari kitabnya mereka Ma'arif sing karangane Ibnu Qutaibah sing Syiah. Terus sungguh Ibnu Qutaibah telah bersikap objektif. Wah, dipuji-puji kepada Syiah. Jadi Ibnu Qutaibah orang Syiah sing jiplak namanya Qutaibah sing Ahlussunnah bersikap objektif kepada Syiah di dalam kedua kitabnya Imamah Asy-Syafa'i ambil Al-Ma'arif dan Al-Ma'arif membenarkan mereka ini adalah pengakuan dari seorang ulama-ulama kalian kita-kita niki kilo ulama'mu ngaku le jeneng sahabat Abu Tufail itu adalah orang Syiah mengaku masalah percaya dengan ad-raja'am macam-macam. Oh, itu rekayasa orang-orang Syiah mengambil kitab karangan mereka yang disamakan dengan kitabnya orang Al-Azhar jamaah. Alhamdulillah mengkali. Dalam kitab-kitab kalian terkenal. Ngoten iki hati-hati, Pak. Ini kitab ini. Mukhtasar Tuhfa Itsnasariyah halaman 32. Tinggal 8 ulama Al-Azhar yang dijiplak namanya oleh orang-orang Syiah. Muga-muga sedaya kanca-kanca kabeh dipun mantas tau hidayah dening Allah Taala muga-muga tau hidayah kabeh muga-muga mati aja mati-mati kita mati iman Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya mujibas saidin. Pun iki masalah sia. Ya masalah gantek-entek iki. Kemarin wis blok jamaah gantek-entek iki. Sekarang kita bahas masalah Dzulhijjah. Mengapa Dzulqa'dah kok dinamakan termasuk bulan sing mulya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nanti waktu Muharram insyaallah kita-kita pawai akbar. Dipandu oleh niki. Karom niki, sedasa niki. Mengapa bulan Dzulqa'dah kok dikatakan bulan yang mulya? Minha arba'atul hurum. Ada dua pendapat. Dengarkan. Satu pendapat bahwa Dzulqa'dah diberi nama bulan sing mulya karena bulan Dzulqa'dah ada di tengah-tengah antara dua hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Dzulqa'dah tengah-tengah. Idul Fitri, Idul Adha tengah-tengah Dzulqa'dah, itu sebabnya. Dari itu Allah Ta'ala tabno sopo-sopo Islam masuki bulan Dzulqa'dah kita niki kok kelakon tambah api tambah gede ganjaran dan sebaliknya leonong Islam melakoni maksiat duroko bulan Dzulqa'dah tambah gede dosane. Naudzubillah minzalik. Pinjing sudah habis Dzulqa'dah. Itu versi pertama. Karena kedua, mengapa Dzulqa'dah dikatakan bulan mulya? Karena niki karangane Al-Imam Al-Hafidz Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah. Karena bulan Zulqa'dah musimnya orang-orang haji berangkat ke Mekah. Berangkat kape. Termasuk calon haji saking Pasuruan berangkat kape. Berangkatnya Zulqa'dah. Makin ngelamar haji pada bulan Zulhijjah. Wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Tawaf ifadah, sa'i, balang jumrah, masya Allah, dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Pulangnya mari haji Muharram, masya Allah, berangkat bulan sing mulia, ibadah dalam bulan yang mulia, pulang dalam bulan yang mulia. Lai haji mabrur, lai salahu jazaun illa jannah. Muka-muka saya kocok saya mawon. Muka-muka lain wulan, lain tahun kita kirim haji Mekah. Lanjaro datang makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja lali. Kanjeng Nabi sejak hari ini tangkami adalah Siddiq radhiyallahu anhu. Karin malih tangkami Umar Khattab radhiyallahu anhu. Itu membuktikan bahwa Abu Siddiq dan Umar Khattab termasuk sekasih Kanjeng Nabi. Termasuk oleh ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dia rahasia gak gelem terserah mereka. Nyatane berkat Abu Umar Khattab berdampingan makam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng kita kedua deh, Pak. Itu versi kedua. Kemudian apa yang kita lakukan pada waktu bulan Dzulhijjah ada empat. Walaupun sunat mau dilakoni, siji ojo sampai sing hadir, ojo sampai gak poso. Poso dino tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, poso dino Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau tidak ada halang, tarwiyah tanggal 24 Oktober. Arafah tanggal 25 Oktober besok lusa. Hari Raya tanggal 26 Oktober. Berurutan. Syukur-syukur lah gelem lakon yang paling benjing ngen. Kamis poso. Benjing ngen ini tepung ya, tak siji benjing tepung. Poso. Sangat dino, mbok ngono makne. Poso dino ini kok. Termasuk pulau. Buat janas. Ini dari asal almarhum dan Husain. Nur, Abu Ustad, on jalan ison. Tunggu lagi, kita tunggu lagi. Mulai tangan siji poso, lusija. Sampai tangan somo. Tangan somo menang, tak poso. Mau cek Quran, takbiran terus sampai tanggal 13. Jadi bagi luruh, tangan siji sampai tanggal 13 ada dua ibadah. Siji songo poso, sembahyang, dikir, baca Quran. 10 baca Quran, baca selawat, dikir, sembahyang, takbiran. 10 riyoyo, 11 pralas, sa'imah tasrek. Sampai kita lihat. Ini masalah puasa. Niati, nawaitu sama khotin ang sunnati yom tarwiyah. Hari kita ini. Rebu. Nawa itu semaludin ane betarwiyah sudah kalah. Tarwiyah rebu. Bumi lagi, ya. Kemudian yang penting maha penting, walaupun ini sunat tapi tidak ada sunat sebagai poso yang lebih besar pahala daripada poso Arafah. Dino Kamis, nawa itu sama khotin an sunnat yaumi Arafah. Masyaallah. Sakjane gede kajarane bisa menghapus dosa 2 tahun. Setahun yang lalu di 10 kabeh. Kan datang 10 kabeh. Oh, kada 2 tahun mana? Rebo Kamis. Kita kada puasa ya, ya. Tapi dapat lagi, betul nggih. Pada saleh. Rebo Kamis. Ini syukur-syukur paling menih, tapi kalau terus dikotenakan misalkan gak tau ngelakon itu loh. Dikongon gak tau ngelakon itu loh. Yang jelas itu loh, gitar dia kali Arafah. Puasa. Dua, ingat-ingat. Amal kedua adalah takbiran. Takbir hari itu adalah hal lain dengan Idul Fitri. Saya Idul Fitri itu malam riyoyo, takbiran terus non-stop. Di kendaraan, di alun-alun, di masjid, musola, wah takbir terus sampai munggai imam dan jadi mimbar selesai. Jadi sehari semalam takbir Idul Fitri. Adha boten 5 hari, Pak. Subuh Yaum Arafah. Lek sampeyan Khamis iku poso, subuh takbiran. Subuh Arafah takbiran. Mari subuh Allahu Akbar sing telu mari. Kita. Lajeng kin dhuha takbiran ali. Asar takbiran ali. Maghrib isa terus sampai di Allah Jum'ah. Lajeng selesai sampai di Allah Adalha. Susah selesai. Cuma Gohor takbiran alih tanggal 10 asar mari subuh takbiran alih. Tiap-tiap mari sampai matubah tanggal 10 sholah sih ngoten 12 ngoten 13 terakhir asar. Jadi 5 hari tanggal Songo Arafah, 10 Riyoyo, 11 5 hari takbirane alhamdulillah. Mergane lede liyane Indonesia niku sing rame Mekah khusus di Madinah niku sing paling rame hari raya Idul Kurban. Hari raya Idul Adha. Era biasa hari raya Idul Fitri tambah sepi Mekah. Oh nanti ngalami di kok sepi masyaallah. Malam-malam sing rame-rame ku singitan kafe. Tapi Idul Fitri. Dua. Ketiga, sholat Idul Adha. Walaupun sunat monggo kita lampahi. Lali ki seje. Lai sebagai sunat Idul Fitri. Rodo awan ae. Rodo awan. Lai sholat tanggal jam 7.8 perlu nih untuk menyelesaikan zakat fitrah yang belum tuntas. Ngerti kalau sampean anda di luar Jawa, Sumatera itu malam-malam sembahyang itu jam 9, jam 10 macam kuanya awan. Bangil bawa teng jam 6 setengah itu jam 7 macam orang perapat bayang macam mana po. Lah iso sunate Idul Fitri itu rodo awan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan pembayaran fitrah yang belum selesai malam itu. Coba sembahyang, ana sing durung dibayar fitrah, mari zakat, dudu fitrah dudu zakat. Tapi Idul Adha mboten sing isu. Kalau apa boleh agak sembahyang mari kono boleh. Boleh iki lho Pak. Kira karo kanca-kanca iki ono sing kurban kira-kira. Mantep nggih? Kurban arek ajak kurban ajak kurban perasaan. Lah kok perasaan, perasaan ngawur ae. Pedus satu kurban. Empat namanya. Koroba, Zabiha, Nasika, Udhiya. Zabiha, Nasika, Udhiya kurban. Ganjarane subhanallah, subhanallah. Ngitung wulune kambing yang kita sembelih. Kambingnya makin besar, makin banyak bulunya, makin gede ganjaran ini. Kira Pak Nur, ya mbok. Sampeyan tau ah. Ngitu bulune wedhus, mbok belekin kon. Kon. Ulun wedhus diitung. Nah, masyaallah, masyaallah, masyaallah. Besok iki lho. Ana akhirat kan sampeyan. Azimu bahayakum fa innal surati matayakum. Besok ana akhirat dadi tuman nomor mustaqim. Dadi ana Abdul Qadir Ghanim. Bengo yo opo iki? Nah nek iki dikon wis ater mustaqim. Kok ngono cilik kon landep yo yo opo Gusti? Ono Gusti. Bengo Abdul Qadir Ghanim iki. Ya betul. Nek lho. Karep terus. Nggih kula dhe sampeyan. Muni ngomong-ngomong. Ngomong lho. Nggih, aku kate kok sampe. Lho. Aku karo duwe tunggak ta biyen kok. Ana mbangke sampean mbele kula. Maka ini kalau diizinkan Allah Ta'ala ngomong. Ngomong apa? Kulo ngewas Allah Ta'ala. Kapolit. Nyangkut. Ngejak sampean. Manggut nyabrang. Setelah mustaqim. Alhamdulillah. Ada wosing esot. Mustaqim ini. Ada yang berantang. Ada yang melaku. Ada yang melayu. Katanya kenak. Ada yang dekerip. Dekerip. Jenengnya berdus. Alhamdulillah. Ya Allah sampean. Abdimu dohayakum fa inna lasirati matay. Muga-muga sugiyo kabeh ya Allah. Temenan, sugiyo kabeh. Wis gak peduli regane wis 2 juta gak apa-apa. Aja lali rek. Ndasi kene iki lho ya. Iya. Kur kae di siji poso Arafah, Arbia, loro takbiran, telu salat, 4 kurban. Ini acara-acara yang insya Allah kita lakukan pada hari raya Idul Adha. Oh iya, iya. Dua cok. Eman itu lu. Eman dua cok. Bapak Dus. Ini pekerjaannya coba. Ada adil ya. Ada satu saya. Kita Abu Toharoh. Al-Husru At-Targhib Itohar. Cepat-cepatan. Satu Akhrajat Tabrani. Tabrani itu. Ini dijiplak namanya oleh orang Syiah. Tabrani. Tafsir Tabrani. Masya Allah. Tabari, Tabari. Ani Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza taqal khitanu le ono khitan zakar farji ketemu wa huwa dhaha satu ambles zakare nak hasapa ambles dulu ya. Matumani kabutmani wajib wajib al ghuslu. Matumani kabutmani wajib atus. Anjala awlam anjil. Matumani kabutmani. Ini lain dengan zino. Lain. Aduh. Lem masalah atus. Zakar ente. Yang ganteng itu ya. Suara topi ini melbu. Yang huja. Tidak ketelakon pokok. Tidak tahu ngelakoni. Masuk. Masuk ini masuknya ini matumani enggak lermani tetap wajib atus. Lain dengan zino, lain. Mas enggak masuk, plek. Zino, mau dibilang dalil. Kula nek dikon takon kanca kula, Pak Nur. Apa? Semangkin iki usume masalah kondom. Enten yang jaler dakare dikek kondom. Dilebono kasa wedok. Pergi itu. Nama tempat itu Zino. Kak Zino tak ikut bapak ni Zino. Masih kan buntal kondom. Tuh. Masa naling-aling ini masih aling-aling ini. Masa naling-aling tetap Zino. Naudzubillah, naudzubillah. Wong kroso ini. Be'e lo kok kata ngelakau ini. Be'e lo dibuang dia. Kroso tak kak. Iya. Ojo ya kan gak rubar ini yang ojo gak rubar aja. Jadi kalau zina plek malah pada masuk zina termasuk. Mau dibilang enggak. Mati sendal kalau masuk. Masuk lan mari maksudnya tetap wajib atus. Wong gak melbuai metu mani wajib atus kok. Piro perkara sing wajib atus 6 siji iltiqaul fitanani. Loro ini dalmani telu khed papat nifas lima wilada enam maut loro ini gelana wedok yang telu wedok tok khed nifas wilada jadi di umum mate penduduk sama yang penduduk yang mudi ini yang disi itu dewe melayu kami di kampung anasa ibn najah maisha rodanda. Nah ini waktu ngelilir loh. Ya kok telas. Sering kata ini kok telas. Iza staiqad ahadukum minnaumi. Ngelilir perkataan ini. Ya kok turu. Faro abalalan. Dalam roh anna wa'i ketama itasala. Pokok. Mipi metumani. Gak metumani. Pokok telas. Habis. Lah kalau mari dok mari kan. Kadang-kadang batur mongso. Iki. Iza ra'a Anau kita lama ni arah belalang, kalau selalu. Ngipi, tapi tak terlalu sering nyebut langsung. Tak semakin, tandur-tandur, nopo. Nopo wong wedok juga keluar mani. Apa juga perempuan keluar mani? Iya. Malam amatan gini, syarai Bukhari, leman wedok niku, encer, semuku ni, giling-giling, giling-giling. Leman ini wong lanang, kental putih. Kental masya Allah. Jadi wetok isen, isen. Jadi begini kental ini. Jadi kental putih. Sopo sing wedisik metuni mani. Jelanang, anake bagi lanang. Sopo sing wedisik wedok, anake wedok. Jadi wedok juga keluar mani. Tapi kekuatan ini minggir, Pak. Iki sing juga waktu jalan-jalan, ya ini juga merupakan nukon. Wedok kekuatannya 9 banding 1. Uang lanang siji wedok songo. Aduh, remak kan. Ya gak mutal bagi banyak remak kan. Uin, terus. Jadi ini. Pak Ida wajat, almaratu gamanan, mayu dua rojulu, walaat ini. Wete yang ngono, lek ketok mani tapi so. Berarti perempuan juga keluar mani. Wata berani. Ah, yati niki. Annal malaikata la tabdul junuba wala mutabdil bil khuluf hatta yatakila. Malaikat paling seneng ziarah teng omah-omah wong Islam iman. Tapi malaikat gak gelem mlebu. Datang beliau sampaian kalau anda itu dalam keadaan junub atau pakaiannya awak itu waduh kotor kabeh tak boleh pergi kebersihan. Malaikat paling seneng wangen-wangen, paling seneng di pergane wangen-wangen. Perlu apa? Perlu manggil malaikat. Kaya-kaya muda malaikat teko-teko wangi-wangi tak boleh. Oh jangan belakus. Kau semua soal petang dino ketumbah sampai waduh awal kau temui lagi malaikat. Ada tak saya lah tuh malaikat fighting di suratun malakal bun malak junubun. Malaikat paling tak suka masuk rumah yang rumah itu ada gambar-gambar, lele gambar-gambar menungso. Kau bilang jahat. Merbade koncok-koncok berdiri. 2 bulan nak datang ada tanggalan baru. Kalau dia tanggalan sekarang orang gambar kak tahu dulu malu bentuk kita apa aji sampean. Wong tanggalan saya pecok sini dengan dia mau. Jika tengah oh pecok melayu mana EKT. Menal lo niki pesan gula. 2 bulan akan datang anda akan beli tanggalan sing anyar tahun 2013. Boleh gambar sing lapa-lapa sing api-api kak pasti penting. Malu bentuk kita apa haji sampean. Masjid-masjid sekali-kali saya minta jangan sampai beli tanggalan sing gambare wedok muda-muda. Penyakit-penyakit iki. Pala kalbu ono asune nang bidang dari. Pala junubu, coba kan ono junub gak gelem balekan. Hati-hati lho. Yang keempat Ahmad bin Dawud an Ali bin Abi Dawud. Man taraka mawdi'a syaratin jinatin, kama jelas, kuila bihi kata-kata minan nar. Adus nawaitul husla baru ada yur roto kabwe wis dodo'o dodo'o kan kan dodo'o ini kunjurani bawah sini ku gak kemana-mana gak jadi hati-hati lho ini betul ngoten siji rambut gak kuasuan gak kena rambut ini kena roko-roko hati-hati lho lenggah ini anak gampang ecek-ecek madusin masya Allah mana berdede itu bunyi gede ganteng. Istri di bulan bulan dia, bulan dia, di bulan tidak anak ini ada saja. Pok ada saja ikut kena anak dia mandi. Itu mana tu? Heran aku. Kakek selamatan. Mana ikut tanda ini bal. Pok pas saja kena anak mandi, menanggi mandi kape. Mana ikut juga lagi. Biran esokor ini. Kembar. Ali Abi Thalib pemain sama ada itu Syahri Rasyid. Selama itu tak satu rambut putih. Kelek cokor Abi Thalib. Sebab apa? Khawatir atus ono sing gak kuasi khawatir. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ijra surat mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaiki ya Rabbi asyani wat daraji. Ya Rasulullah salamun alaiki ya Rabbi asyani wat daraji. Asata ya jirat amin ya uhailal judi wal karam alu baitil mustafa duri umat anul ahli bazak alu dalil mustafa duri anul ahli bazak syubi uhil anjumi mislana qad jaa fi sunan ya rasulallah salamun alayka fi ashadi wa ya rasulallah salamun alayka ya rabbi ashadi wa taraji asqataya alamin ya uhailal judi kasafin nullin najati idha khifta min tufan likus liada wasafin nullin najati idha khifta min tufan likus liada panjubi ala taku fadawakasin billahi wa ta'ini ya Rasulallah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulallah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji asfataya jirotat alamin ya uhailal judi wal kar rabbi fanfanna bi barakat wadinal usana bi urmat rabbi fanfanna bi barakatim wadinal usana bi urmat bihim wa amitanna fi tariqati wa mu'afati minal fitani ya Rasulallah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulallah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji asfata ya jiratal alam ya uhailal judi wal al-fatihah.